Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'ad. Nah, kita sudah masuk pada kaidah yang ketiga. Ya. Dan kelanjutan syarah yang kita baca penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan di antara keburukan syirik bahwa para pelaku kesyirikan itu mereka tidak pernah bisa bersatu. Mereka selalu berpecah belah, berselisih. Sesuai karena mereka memilih Tuhan sendiri-sendiri sesuai hawa nafsu, sesuai klaim-klaim penyesatnya yang syubhat yang menimpanya, tidak punya bobot, tidak punya kriteria penyatu, tidak ada kriteria yang jadi acuan, tidak ada kaidah yang mereka pegang. Tidak ada kriteria yang jadi pegangan, kriteria Tuhan yang pantas dan berhak untuk dipertuhankan itu tidak ada. Tidak ada dasar. La yasiruna ala asl. Mereka tidak berjalan di atas suatu dasar dalil yang menjadi pegangan. Jadi masing-masing sesuai dengan hawa nafsunya. Ayat. Kemudian di sini Syekh menyampaikan ayat, ya, yang menyebutkan mahal perumpamaan tentang ini. Nah, setelah sebelumnya Syekh menunjukkan yang menyebutkan ayat dalam surat Yusuf, arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Nah, apakah Tuhan yang dan yang bernegara-negara itu lebih baik atau Tuhan yang satu? Tentunya Tuhan yang satu, jelas. Nah, ayat ini sekarang Zumar ayat 29. Daraballahu mathalan. Allah membuat permisalan, perumpamaan. Apa perumpamaannya? Rajulan, seorang pria. Fihi syuraka'u. Pria itu dimiliki oleh beberapa orang bersekutu memiliki dia. Ya, ibaratnya seorang budak sahaya yang tuannya lebih dari satu. Tuan-tuannya itu bersekutu memiliki dia. Masing-masing punya hak terhadapnya, kan? Sebagai tuannya. Mutasyakisuna. Tuan-tuan itu, pemilik-pemilik itu, ya, mereka bersaing satu sama lainnya, bersaing dalam menuntut haknya dari pria yang dimiliki itu, dari budak itu. Warajulan salaman li rajul. Dan permisalan yang kedua, rajulan, seorang pria budak. Salaman li rajul, dia hanya dimiliki oleh seorang tuan. Maka ya, dia hanya menunaikan hak satu tuan pemilik. Tuan pemilik itu hanya satu, tidak ada persaingan dengan yang lain. Ya. Hal yastawiyani masalah. Ya. apakah sama? Hal yastawiyani, apakah dua? Ya, permisalan itu sama. Jawabannya beda. Mana yang lebih lega? Mana yang lebih lega di antara keduanya? Yang lega hidupnya, tenang hidupnya, ya. Yang tuannya banyak atau tuannya satu? Hah? Tuannya satu kan? Ada tuannya yang diperebutkan deh, dipersaingkan. Terjadi persaingan di antara tuannya. Nah, ayat. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Bal aktsaruhum la ya'lamun, bahkan mayoritas mereka tidak mengetahui. Ya, keterangannya dari Syekh, falladhi ya'budullaha wahdah. Ini permisalan dari Allah ya. Permisalan ini antum sudah tahu arahnya. Arahnya semakna dengan ayat dalam surat Yusuf, arbabun mutafarriquna khairun am ibnahun wahidun qahhar. Yani apakah seorang yang menyembah banyak tuhan ya lebih baik daripada orang yang hanya menyembah satu tuhan? Apakah dua perkara ini sama? Kan begitu pesannya beda. Falladhi ya'budullaha wahdahu, maka yang menyembah Allah saja ya, mithlul mamluki, perumpamaannya seperti al-mamluk, budak sahaya tadi di ayat alladhi yu'addiduhu syakhsun. Jadi yu'adiduhu syakhsun wahidun. Pemisalan satu mamluk, yakni budak, alladhi yu'adiduhu syakhsun, yang diperbudak oleh satu tuan saja. Oleh syakhsun wahid, yakni satu tuan sayyid. Nah, hanya satu tuan yang mentakbid, yakni memperbudak dia. Yartahu ma'ahu, yartahu, dia lega, ma'ahu bersamanya, tenang bersamanya. Nah, ini permasalahan rajulan salaman li rajul. Ya'arifu maqasidahu, wa ya'arifu matalibahu. Budak ini yang tuannya hanya satu, ya'arifu, dia mengerti, mengetahui maqasidahu, apa saja keinginan-keinginan tuannya. Apa maksud-maksud tuannya? Wa ya'arifu matalibahu, dan dia tahu apa saja tuntutan-tuntutan tuannya. Wa yartahu ma'ahu, dan dia lega bersamanya. Melaksanakan kewajibannya, menunaikan hak tuannya. Ya. Menunaikan keinginan-keinginan tuannya, tuntutan-tuntutan tuannya. Jelas. Nah. Lakin al-musyrika, akan tetap seorang musyrik. مثل الذي له عدة مالكين. Permisalannya مثل الذي له عدة مالكين, seperti orang yang punya sekian pemilik, penguasa yang memilikinya, menguasainya. Masing-masing pemiliknya, penguasanya itu punya tuntutan-tuntutan yang berbeda-beda, punya keinginan-keinginan yang berbeda-beda. Semuanya bersaing, mutasyakisun, rajulan fihi syuraka mutasyakisun. Masing-masing pemiliknya, penguasa, tuan-tuannya itu bersaing, berebut hak padanya. Ini ingin didahulukan, yang lain juga ingin didahulukan. Ma yadri, bingung dia, pusing dia. Ma yadri, dia tidak tahu. Man yurdi minhum, siapa di antara pemiliknya, tuannya itu yang dia puaskan. Siapa yang dia puaskan? Bingung. Kita memuaskan yang ini nanti marah. Memuaskan yang ini, yang lainnya marah. Kasihan kan? Jadi beban mental. Kullu wahidin lahu hawa. Setiap orang dari tuannya punya hawa. Ya, punya keinginan. Yang ingin dipenuhi, bersaing. Kul wahidin lahu talabun, masing-masing setiap dari tuannya itu punya tuntutan kepadanya. Wa kul wahidin lahu ragdah, masing-masing dari tuannya itu punya ragdah, punya harapan yang ingin dipenuhi oleh budaknya itu. Kul wahidin, masing-masing dari tuannya yuriduhu, menginginkan dia, an ya'tia indahu, untuk datang di sisinya. Kamu pagi ini di sini sama saya, lainnya kamu di sini, jangan di sana, di sini, bingung, pusing, kasihan kan? Nah, walihada qala subhanah, oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, daraballahu mathalan rajulan fi syuraka'u tasyakisun. Ya'ani yamlikuhu iddatu ashkhas fi syuraka'u mutasyakisun, artinya yakni yamlikuhu, dia dimiliki iddatu ashkhas, oleh beberapa orang. La yadri, dia tidak tahu, man yurdu minhum, siapa di antara tuan-tuannya itu yang dia puaskan keinginannya, tuntutannya. Karena mereka semua mutasyakisun, semuanya bersaing memperebutkan dia, masing-masing ingin didahulukan. Warajulan salaman lirajul malikuhu syakhsun wahid, seseorang yang hanya dimiliki oleh satu orang, pemiliknya hanya satu. Hada yartahu ma'ahu, hada yartahu ma'ahu, dia mertah bersamanya, ya lega bersamanya, ya tidak pusing. Nah, karena jelas tuannya hanya satu yang akan dia puaskan, apa tuntutannya, apa keinginannya, dia penuhi agar memuaskannya. Tidak ada yang lain yang memperbutkan dia, maka dia lega, tenang. Ya, hanya masalin, hanya masalin, ini permisalan, perumpamaan. Darabahullahu, Allah buat lil musyrik, untuk seorang musyrik, walil muwahhid, dan untuk seorang muwahhid. Ibaratnya seorang musyrik yang mengangkat banyak tuhan, arba'at mutafarriqun, memperebutkan dia. Ya. Oleh karena itu orang musyrik itu tidak pernah tenang hidupnya, tidak merasakan tuma'ninatul qalb, ketenangan hati, insyirahus sadr, kelapangan dada, tidak. Penuh dengan kebimbangan, penuh dengan kekhawatiran, rasa takut. Ya. Takut dimurkai oleh Tuhannya. Takut dapat musibah, kena bala dari Tuhannya. Dari Tuhannya. Ya. Ditimpakan bencana oleh Tuhan, dan seterusnya. Nah, walil muwahhid. Dan pemisalan seorang muwahhid yang menauhidkan Allah Ta'ala, mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah, menuhankan satu Tuhan saja, wahuwallahul wahidul qahhar, maka dia hidup dengan tuma'ninatul qalb, insyirahus sadr, ketenangan hati, Karena pengembara jelas siapa Tuhannya yang maha kuasa atasnya, yang dia sembah, dia beribadah, yang dia takuti, yang dia berharap padanya, yang dia agungkan, yang dia cintai, jelas. Nah, فَمُشْرِكُونَ مُتَفَرِّقُونَ فِي عِبَادَتِهِمْ. Maka orang musyrik itu mereka beraneka ragam dalam ibadah-ibadah mereka. وَالنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَاتَلَهُمْ, memerangi mereka semua. وَلَمْ يُفَرِّقْ, Nabi memerangi mereka semua. وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمْ, dan Nabi tidak membeda-bedakan di antara mereka. قَاتَلَ الْوَثَنِيِّينَ, Nabi memerangi para penyembah wathan, para penyembah wathan, para penyembah berhala. Saniyin. وَقَوْتَلَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَ, Nabi memerangi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. وَقَوْتَلَ الْمَجُوسَ, Nabi memerangi orang-orang Majusi. قَوْتَلَ جَمِعَ الْمُشْرِكِينَ, orang Majusi, bangsa Persia, penyembah api. Qatala jami'al musyrikin, Nabi memerangi seluruh kaum musyrikin. Qatala alladziina ya'buduuna al-malaa'ikata, Nabi memerangi orang-orang yang menyembah malaikat. Alladziina ya'buduuna al-awliya' as-shaalihiin, memerangi orang-orang yang menyembah wali-wali yang saleh. Lam yufarriq bainahum, Nabi tidak membeda-bedakan di antara mereka. Satu rata, semuanya statusnya sama musyrik. فهذا فيه رد على الذين يقولون, maka ini ya, فيه padanya, pada perkara ini رد, terdapat bantahan. على الذين يقولون, atas orang-orang yang mengatakan, syubhat, mengangkat syubhat, mengatakan الذي مفرد, الذي يعبد الصنم, الذي يعبد الصنم, orang yang menyembah patung, laisa, dia tidak mithlalladhi ya'budu rajulan salihan wa malakan lil malaikah, dia tidak sama dengan orang yang menyembah orang saleh, tidak sama dengan yang menyembah malaikat. Beda. Itu sesembahnya patung, ini sesembahnya orang saleh, ini sesembahnya malaikat. Beda. Lianna haulai ya'buduna ahjaran wa asjaran wa ya'buduna jamadatin, karena sesungguhnya mereka yang menyembah sonam itu atau berhala itu, mereka adalah orang yang menyembah ahjaran, batu-batu ya, asjaran, menyembah pohon-pohon. Ya'buduna jamadat, mereka menyembah benda-benda mati. Ya. Amman alladzi ya'budu rajulan salihan, adapun yang menyembah pria yang saleh, wa waliyan min awliya'illah, dan dia salah satu wali dari wali Allah, laisa, dia tidak sama mithla alladzi ya'budu al-asnama, tidak sama seperti yang menyembah patung-patung itu. Ya. Beda. Itu benda-benda mati. Adapun ini orang saleh, wali Allah, dekat kepada Allah, punya kedekatan dengan Allah, diridai oleh Allah. Yuriduna bidzalika, dan mereka menginginkan dengan ucapan itu, syubhat itu, ya, anna alladhi ya'budu al-qubur al-ana, annal ladhi, sesungguhnya yang ya'budul kubur al-ana, yang menyembah kuburan, kuburan sekarang ini, yakhtalifu hukmuhu, berbeda hukumnya, anil ladhi ya'budul asnama, berbeda hukumnya dengan orang yang menyembah patung, patung. Fala yakfur, maka orang yang menyembah kuburan tidak kafir, tidak musyrik. Ya. Karena penghuni di kuburan itu orang soleh, wali Allah. Wala yu'tabaru amaluhu hadza syirkan. Wala yu'tabaru amaluhu, dan amalannya ini tidak dianggap, ya, amaluhu hadza, amalannya ini menyembah kuburan tidak dianggap syirkan, sebagai satu kesyirikan. Wala yajuzu qitaluhu, dan tidak boleh diperangi. Ya, ini yang mereka inginkan. Mereka ingin dengan syubhat itu untuk melegalkan penyembahan kuburan, untuk membela para penyembah kubur, membenarkan amalan mereka. Fanaqul, maka kita mengatakan, membantah mereka dengan kaidah ketiga yang diajarkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Dengan kaidah ini kita membantah mereka. Hancur? Hah? Ini tujuannya kita belajar kaidah ini. Dengan kaidah ini kita membantah mereka. Mereka membantah syubhat itu. Kita mengatakan Rasul lam yufarriq bainahum. Rasul tidak membedakan di antara mereka. Bal i'tabarahum musyrikina kullahum. Bahkan Nabi i'tabarahum menganggap mereka musyrikina kullahum, semuanya musyrikin. Wastahalla dima'ahum wa amwalahum, dan Nabi menghalalkan darah-darah mereka dan harta-harta mereka dengan jihad fi sabilillah. Walam yufarriq bainahum, dan Nabi tidak membeda-bedakan di antara mereka. Nah, ini bantahnya. Dengan kaidah ini terbantah syubhat para pembela penyembah kubur. Untuk almin maksud ini sudah terpahami. Terus sementara kita potong sampai di sini karena waktunya sudah habis. Barakallahu fiik. Subhanallahi. Subhanallahi. Nah, perhatikan, ana akan meninggalkan antum selama sepekan. Ana akan safar panjang ke Menturan sampai Kamis depan. Antum, sebagaimana yang sudah nasihatkan sebelumnya, manfaatkan ketika ustaznya tidak ada, manfaatkan waktu yang baik untuk merujuk pelajaran yang telah lalu, merujuk hafalannya. Ya, barangkali ada surat-surat yang belum itqan, itu bisa kesempatan itqankan. Ada pelajaran-pelajaran yang sebelumnya kita lihat belum begitu benar-benar dikuasai kami, di merujuk, nanti bisa belajar bersama. Merujuk bersama, manfaatkan waktunya, ya. Nah, sampai ada datang, ya. Dan kita akan lanjut, insya Allah. Wa'alaikumsalam. Subhanallah.